بك يا قدس ونادته من هناك الجذور وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه. Pemilik kisah ini mengatakan, aku berkenalan dengan gadis itu di bangku kuliah saat mata kuliah tertentu. Dia sangat berbeda denganku. Minatnya terbatas pada ilmu, kerja keras, dan nilai tinggi. Baginya, kuliah adalah masa depan. Sedangkan aku, minatku adalah apa yang kupakai, apa yang kukoleksi, di mana aku belanja, dan siapa yang kutemani. Karena perbedaan minat di antara kami itulah, maka aku tidak memperhatikan persahabatanku dengannya. Karena aku tidak menyukai tipe gadis seperti itu. Satu semester berlalu, dan aku kembali berkumpul dengannya pada semester 2 untuk mata kuliah yang lain. Pada semester ini, aku menjadi akrab dengannya. Karena pengetahuanku yang dangkal dari mata kuliah sebelumnya. Dia suka memberikan jasanya tanpa ku minta. Misalnya, dia memberikan fotokopi berkas-berkas kepadaku dan memboking tempat duduk untukku di sampingnya. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya dosen mata kuliah tersebut meminta kami untuk membuat penelitian bersama. Hal ini semakin menambah keakrabanku dengannya. Percakapan telepon di antara kami berlangsung terus-menerus. Dari situlah aku tahu banyak tentang sisi kehidupannya. Aku menjadi rindu pada jam kuliah yang membuat kami bisa berkumpul, sehingga aku bisa berjumpa dengan wajahnya yang cerah dan selalu tersenyum. Hari-hari berlalu hingga aku mengalami masalah kesehatan dan harus istirahat total selama 2 minggu. Selama itu pula, dia tidak pernah berhenti menelpon, mengirim bunga, dan memberi hadiah. Ibuku sangat menyukainya, dan dia memintaku agar mengundangnya untuk berkunjung ke rumah. Temanku itu datang ke rumahku, dan kegembiraanku pun tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Thank you. pada hari itu juga, aku melupakan sakitku. Begitu kami mendengar azan maghrib, ia langsung minta izin dengan berkata, "Izinkan aku sholat sebelum ibuku datang, dan aku membutuhkan sebuah sajadah." ونادته من هناك الجدود وتلاقت أصداؤها وضيوف. Aku tersentak kaget mendengar permintaannya. Apa? Kamu perlu apa? Tanyaku. Dia menengok ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu? Aku perlu sajadah sholat." Kepalaku serasa diguyur air panas. Aku menjawabnya sambil berpikir keras, "Sajadah sholat? Oh maaf, di rumah kami tidak ada sajadah sholat." Kemudian dia berkata, "Sajadah sholat tidak punya tempat di rumahmu." Aku tak percaya. Dia berkata sambil tercengang. Wajahnya menampakkan tanda-tanda keheranan. Temanku itu meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil menangis. Matanya berlinang air mata dan berkata, "Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku tidak ingin persahabatan kita putus gara-gara kufur, gara-gara ingkar kepada Rob langit. Aku sangat mencemaskanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur, tertawa dan minum, sementara kamu tidak bersyukur kepada Robmu dengan melaksanakan sholat kepadanya? Permisi, aku mau sholat di lantai marmer itu dan meninggalkan hatimu seperti aku memasukinya." Temanku itu sholat sementara aku memikirkan ucapannya. Ketika ibunya datang, ia bermaksud keluar, tapi langsung kupegang tangannya dan berkata, "Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Tolonglah aku, karena dari kamulah aku bisa mengenal arti kehidupan dan banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Aku mohon, bimbinglah aku. Hapuslah kegelapan dari mata hatiku. Jangan lupa berdoa untukku dan untuk keluargaku." Namun, temanku itu keluar begitu saja, tanpa menjawab sepatah kata pun. karena air mata lebih banyak daripada kata-kata. Dia keluar dari rumah, sementara aku terus memandanginya sambil berucap, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau berkenan mempertemukanku sekali lagi." Dan ketika aku mengucapkan kata-kata itu, aku berkata di dalam hati, "Apakah kamu tidak malu meminta sesuatu kepada Tuhanmu, sedangkan kamu tidak menunaikan hak-haknya? Apakah kau tak malu?" والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود. Aku bergerak cepat, sementara berbagai perasaan melimpah ruah memenuhi hatiku. Aku ingin berubah. Aku ingin ketenangan dan kedamaian. Aku berwudu, tapi menurutku, aku tidak berwudu dengan baik. Kemudian aku sholat maghrib. Aku merasakan ketenangan jiwa luar biasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku memanjatkan doa kepada Allah. Ku angkat kedua tanganku seraya memohon kepada Rabbku agar berkenan memberikanku pertolongan dengan menyambung kembali hubunganku dengan temanku itu. Akan tetapi, apa yang kupakai dalam sholat? Aku memakai spray yang ada di atas kasur. Maka aku berjanji kepada Rabbku bahwa aku tidak akan meninggalkan kewajiban sholat. Pagi-pagi sekali, pembantu mengetuk pintu kamarku sambil membawa sebungkus hadiah yang besar. Aku membukanya dan melompat kegirangan karena aku menemukan mukena dan sajadah sholat. Aku merasa sangat gembira karena dua hal. Pertama, karena temanku tidak meninggalkanku, dan hadiah ini menunjukkan bahwa dia masih menyukaiku. Yang kedua, karena aku mendapatkan hadiah yang sangat indah. Ku baca kartu di dalam bungkusan itu yang bertuliskan, "Sahabatku, berjanjilah padaku bahwa aku akan tetap menjadi sahabatmu, dan berjanjilah bahwa di rumahmu akan ada lebih dari satu sajadah sholat." وقف الطفل وحده والليالي أشخاص من حوله وجنوب، وقف الطفل والحجارة أكوام، وعيناه عزمة مسمور، لا يرى عن يمينه من معين، لا يرى عن شماله من يمين. Aku bergegas pergi ke toko buku Islami dan membeli buku-buku yang secara khusus membahas tentang sholat, tata caranya, dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Lalu aku mencetak beberapa bagiannya dan menempelkannya di ruangan tengah di rumahku. Itu sebagai pengingat bagiku. Maka semua orang mulai membacanya, dan aku merasa bahwa yang menolongku dalam hal ini adalah semata Allah Azza wa Jalla. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar berita yang sangat indah. Saat ibuku memberitahuku bahwa ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama ayahku. Aku benar-benar bersyukur kepada Allah dengan jalan temanku ini, keindahan Quraisy, kesenangan ku dapatkan, begitupun ketenangan hidup. Aku pun berterima kasih kepada temanku yang membuat perjalanan hidup ruhaniku menjadi berubah, menjadi sebuah sajadah yang indah. Hari-hariku kulewati dengan sujud kepada Allah Azza wa Jal. Sebuah ibrah bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hidup orang lain, dan kita dapat memetik hasilnya yang baik. Begitupun kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعينها معزمة للنصر.